আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন আম্মা বাদ। ক্বালা আল মুআল্লিফ রাহিমাহুল্লাহু তাআলা ফা আরকানুল ইসলামি খামসা, শাহাদাতু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ ওয়া ইকামুস সালাহ ওয়া ইতাউয যাকাহ ওয়া সাওমু রমাদান ওয়া হাজ্জু বাইতিল্লাহিল হারাম। রুকন ইসলাম ইতু আদা লিমা, শাহাদাত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, কেমোডিয়ান menegakkan salat, membayarkan atau menunaikan zakat, kemudian menjalankan ibadah puasa Ramadan, kemudian menunaikan ibadah haji Baitullahil Haram, ya, ke Baitullahil Haram jika mampu. La yakumul islamu illa ala hadhil arkani idha faqadat fa innal islam la yastaqim. Islam itu tidak akan tegak kecuali dengan rukun-rukun ini. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, maka Islam tidak tegak. Yakni keislaman dia, keislaman orang tersebut, bukan agama Islam, tetapi keislaman seseorang. Ketika dia tidak melakukan atau tidak ya menjalankan salah satu dari kelima hal ini, maka Islamnya tidak akan tegak. Tentunya ya untuk ibadah haji itu jika mampu sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ya, dan itu diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiyatut ta'at mukammilatun li hadhil arkan. Adapun ketaatan-ketaatan yang lainnya, maka itu adalah pelengkap terhadap rukun-rukun ini. Kullu ta'ati wa af'alil khair kulluha mukammilatun li hadhil arkan. Seluruh ketaatan dan seluruh perbuatan kebaikan itu semuanya pelengkap dari rukun-rukun ini. Wa li hadha sa'ala Jibril alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadrati sahabah. Qala akhbirni 'anil Islam. Qala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dan engkau menegakkan salat, menunaikan atau membayarkan zakat, menunaikan ibadah puasa Ramadan dan menjalankan ibadah haji jika mampu. Fa fassara al-Islam bi annahu hadhil arkan khamsah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Islam dengan kelima rukun ini. Lakin hadis Ibnu Umar bayyana anna hadhil khamsata hiya mabaniul Islam. Faqala bunya al-islamu ala khamsin. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Islam itu adalah lima hal ini. Maka dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita hanya memaknai dengan makna zahirnya saja, kalau kita hanya memahami dengan makna zahirnya saja, maka seolah-olah Islam itu hanya lima hal ini. Akan tetapi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan sebuah hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa lima hal ini itu adalah rukun Islam, yakni bunyal Islam, yakni pondasi Islam, rukun Islam. Ya, pondasi Islam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dibangun di atas lima hal. Maka itu menunjukkan bahwa lima hal ini bukan keseluruhan Islam, akan tetapi pondasi Islam. Ya, karena kalau dari hadis Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiz zakat wa tasum ramadan wa tahajjud baita in istata'ta ilayhi sabila, lima hal. Islam itu lima hal ini. Maka seolah-olah Islam itu cuma lima hal ini. Ya. Seolah-olah ini yufidul hasr. Ya, memberikan makna pembatasan. Islam itu hanya lima hal ini. Tetapi di hadis yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Islam itu dibangun di atas, kemudian menyebutkan lima hal yang sama. Ya, ini menunjukkan bahwa kelima hal tersebut adalah pondasi Islam. Itu berarti hadis Jibril ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Islam itu lima hal tersebut, maka itu bukan dalam rangka membatasi, akan tetapi dalam rangka menyebutkan pondasi. Ya, menyebutkan pondasi dari sesuatu. Ai anna hadhil khamsa ليست هي الإسلام كله لكنها أركانه وبانيه التي يقوم عليها وبقية المشروعات مكملات ومتممات لهذه الأركان. Ya, maka lima hal ini bukanlah Islam seluruhnya, akan tetapi dia adalah rukun, dia adalah fondasi yang Islam itu tegak di atasnya. Sementara amalan-amalan ketaatan yang lain, hal-hal yang disyaratkan yang lainnya itu adalah pelengkap dan penyempurna dari kelima hal ini. Ya, jadi inilah metode untuk menjamak hadis, ya, menjamak dalil. Jadi kita harus memahami bahwa ketika kita ingin menyimpulkan sesuatu dalam masalah agama, maka kita harus melihat keseluruhan dalil. Tidak hanya berbekal pada satu atau sebagian dalil kemudian langsung menyimpulkan, tetapi kemudian dalil lain yang terkait, baik itu ayat ataupun hadis, ya, tidak kita perhatikan. Ini adalah kata para ulama, ya, seperti misalnya Syekh As-Sakhri Hafizahullah Ta'ala di salah satu kelas kelas ketika ya ana ikut di situ gitu ya. Beliau berkata bahwa hampir seluruh kesesatan ahlul bidah itu semuanya disebabkan oleh hanya mengambil sebagian dalil saja tetapi meninggalkan sebagian yang lain. Hanya mengambil sebagian dalil saja tetapi meninggalkan sebagian dalil yang lain. Semua kesesatan, semua penyimpangan, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, dan seterusnya. Semuanya itu hanya mengambil sebagian saja, tetapi meninggalkan sebagian yang lain. Dan konsekuensinya akan terjadi tanakut. Konsekuensinya akan terjadi kontradiksi. Ya. Apalagi kalau misalnya tidak mengambil sebagian dalil, dan meninggalkan sebagian yang lain. Gitu ya. Kalau mengambil sebagian dalil itu masih mending. Kalau meninggalkan seluruh dalil, kemudian berlandaskan pada akal saja, seperti kelakuan orang-orang liberal, maka bantahannya akan sangat gampang. Ambil satu hadis, dua hadis, khalas. Seperti pemikiran mereka bahwa semua agama itu pada hakikatnya adalah Islam. Karena semua agama mengajarkan kepada kita untuk berserah diri kepada Tuhan masing-masing, gitu ya. Maka Islam, orang yang beragama lain, Muslim, orang yang berserah diri, pasrah, gitu ya. Ini mendefinisikan Islam dengan kata pasrah itu definisi hanya secara bahasa. Maka ya kita katakan kepada mereka, Nabi Muhammad SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Ya, hadis ini yang kita sedang bahas. Islam itu dibangun di atas lima hal. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iqamus shalah, ita'uz zakah, shaumu ramadan, hajjul bait. Islam dibangun di atas lima hal ini. Apakah orang-orang yang beragama lain, ya, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apakah mereka mengerjakan sholat? Apakah mereka membayarkan zakat? Apakah mereka menunaikan ibadah puasa Ramadan? Apakah mereka menunaikan ibadah haji jika mampu? Ya, tidak. Maka tidak mungkin mereka semua kemudian kita samaratakan, kita samakan semuanya sama-sama Islam. Mereka adalah Muslim. Tidak bisa demikian. Mengapa? Satu hadis ini, Buniyal Islam ala khamsin. Ya. Hadis yang semua orang yang menghafalkan Arba'in Nawawiyah, ya insya Allah menghafalnya hadis ketiga. Kemudian, fadalilus syahadah, syahidallahu annahu la ilaha illallah, la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilm. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qista. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan juga malaikat bersaksi, dan juga ulul ilmi bersaksi, ahli ilmu bersaksi, qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Allah Subhanahu wa taala qa'iman bil qist, menegakkan keadilan di ya alam semesta ini. La ilaha illahu al azizul hakim. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia, al aziz al hakim, zat yang maha perkasa dan juga maha bijaksana. Maka di sini adalah dalil dari syahadat ini, dalil dari yang pertama. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ingin menjelaskan rukun Islam itu ada lima. Kemudian menyebutkan rukun Islam tersebut, ya, yang lima hal tersebut, dan itu ya, ada dalilnya. Kemudian ingin menjelaskan masing-masing dari hal ini, atau ya, beliau menjelaskan yang pertama, syahid atau syahada. Syahada. Apa yang dimaksud dengan syahada, persaksian, sebagaimana yang disebut oleh yang disebutkan dalam ayat di sini, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi. Dan kalau kita perhatikan, ya, kalau kita mengikuti thariqah ini, maka setiap lima hal yang disebut di hadis Jibril ini, atau lima hal yang disebut di hadis Ibnu Umar ini, lima rukun Islam ini, maka ya dalilnya banyak sekali. Dalil syahadat la ilaha illallah itu kita banyak sekali temukan di dalil-dalil di dalil-dalil yang lain. Kemudian tentang sholat, kemudian tentang zakat, kemudian tentang puasa, dan tentang haji, ya, banyak sekali dalilnya. Jadi ini menunjukkan bahwa sesuatu yang telah tetap di dalam Islam itu, ya, biasanya dalilnya tidak hanya satu, akan tetapi banyak. Apalagi ini berbicara tentang pondasi Islam. Apalagi ini berbicara tentang pondasi Islam, maka dalilnya tidak hanya satu atau dua, tetapi bisa banyak sekali. Baik. Dan semakin banyak kita mengetahui dalil, maka semakin itu memudahkan kita untuk meyakini, ya, apa yang dimaksud atau apa yang ditetapkan oleh syariat. Ya, maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai pertama dengan syahadah. Apa dalil lain bahwa syahadah itu adalah, ya, ibadah, dan juga apa dalil lain bahwa dia adalah pondasi ibadah. Maka beliau menyebutkan ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Qauluhu ta'ala syahida ay hakama wa qada wa 'alama wa bayyana wa alzam. Firman Allah Subhanahu wa taala syahida, bersaksi, maknanya adalah menetapkan. Menetapkan, kemudian mengabarkan, ya, memberitahukan, kemudian menjelaskan, kemudian menetapkan juga. Ini alzama maknanya juga menetapkan. Maka syahadah minallah taduru ala hadhil ma'anil khamsah. Al-hukm wal-qada' wal-i'lam. Mungkin ini harusnya wal-i'lam. Wal-bayan wal-ilzam. Maka syahadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu maknanya adalah berkisar pada lima hal ini. Menetapkan, menetapkan, mengabarkan, menjelaskan, menetapkan. Pemana syahida ay qada subhanahu wa a'lama wa akhbar wa alzama ibadahu bidzalik annahu la ilaha illahu. Maka makna dari kata syahida maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mengabarkan, mengabarkan, menetapkan, ya, ini maknanya alzama menetapkan tadi, ya. Menetapkan ibadahu bidzalik, yakni atau mengharuskan, ya, bisa dimaknai juga mengharuskan, mengharuskan para hambanya untuk meyakini kebenaran la ilaha illa la ilaha illallah. La ilaha la nafiyatan fi jami'a ma'ubida min dunillah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Maka ini menafikan seluruh apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun, ya, illahu di ayat yang ini, la ilaha illahu, illahu musbitun ibadata lillahi wahdah. Illahu itu untuk menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, gabungan dari kedua frasa ini, la ilaha illahu, ini adalah kalimat tauhid, ya, ini adalah rukun nafi, menafikan, ini adalah rukun isbat, menetapkan. Menafikan, ya, segala yang diibadahi selain Allah, kemudian menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na annahu la ilaha illahu ay la ma'budu bihaqqin illa Allah Subhanahu wa taala. Makna dari kalimat la ilaha illahu maknanya adalah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amma man 'ubida ghairallahi fa inna ibadatahu batilah. Liqaulihi ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir. Adapun yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah terhadap mereka tersebut itu batilah. Ya, ibadahnya itu batilah, tidak sah, dan tidak hanya tidak sah akan tapi juga haram. Ya, dan juga merupakan kesyirikan, syirkun akbar. Qala ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haq. Itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq, dan apa-apa yang kalian, apa-apa yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-batil. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha tinggi dan juga maha besar. شهد لنفسه سبحانه وتعالى بالوحدانية وهو أصدق القائلين. Allah Subhanahu wa taala bersaksi untuk dirinya sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Itu makna dari wahdaniyah. Wa huwa asdaqul qailin. Padahal kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling benar perkataannya. Wa syahadatuhu Subhanahu wa taala asdaqus syahadat, dan persaksian Allah Subhanahu wa taala adalah persaksian yang paling benar. Li'annaha sadiratun an hakimin khabirin alimin. Karena persaksian tersebut berasal dari zat yang maha bijaksana, zat yang maha mengetahui, zat yang maha mengetahui. Maknanya mirip ya, khabir alim. Ya'lamu kullu syai'in fahiyya syahadatun shadiqah. Ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh segala sesuatu, maka persaksian tersebut adalah persaksian yang jujur, yang benar. Wal malaikatu syahidu annahu la ilaha illahu. Dan malaikat, ya, malaikat juga bersaksi. Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan demikian. Malaikat bersaksi. Ya, bersaksi apa? Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa hum 'alamun khalaqahumullahu li'ibadatihi. Dan malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. Malaikatun kiramun 'ibadun mukramuna khalaqahumullahu li'ibadatihi. Malaikat itu adalah makhluk yang mulia dan dimuliakan yang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. La yafturun. Allah Subhanahu wa taala mereka ya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang dan malam, tidak bosan terhadap ya ibadah tersebut. Wa aidan khalaqahumullahu litanfizi awamirihi fil kaun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk melaksanakan perintah Allah pada ya alam semesta. Dan ini tidak berarti Allah membutuhkan malaikat. Tidak berarti bahwa Allah butuh malaikat. Allah Subhanahu wa taala ya melakukan apa yang Allah kehendaki. Kita tidak mempertanyakan apa yang Allah perbuat, tetapi kita yang ditanyakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita perbuat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat untuk ya membagi-bagikan rezeki, menurunkan hujan, mencabut nyawa dan seterusnya, meniup sangkakala, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh mereka, butuh malaikat untuk melakukan hal-hal tersebut, tidak. Akan tetapi itu semua karena hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwa istawa 'alal 'arsy, Allah beristiwa di atas 'arsy, Allah beristiwa maknanya adalah Allah Maha Tinggi, istawa 'ala wartafa'a. Makna dari istawa 'ala wartafa'a, yakni tinggi. Tinggi di atas ars. Ya, maka itu tidak berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala butuh ars. Tidak berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala butuh tempat. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang Allah kehendaki sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca dalil istawa 'alal ars, ya sudah, sami'na wa ta'na. Maka ya, ini tidak boleh kita memahami hal-hal yang seperti ini sesuai dengan pemahaman orang yang menyimpang. Mereka berkata, ketika Ahlus Sunnah berkata Allah di atas arsy, ya mereka berkata berarti antum mengklaim Allah butuh tempat, antum mengklaim Allah butuh arsy. Tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah Subhanahu wa taala butuh malaikat Jibril? Tidak demikian cara berpikirnya. Wa kala ilaihim tanfidza ma ya'muru bihi subhanahu wa taala min umuril kaun. Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kepada para malaikat ya pelaksanaan apa yang Allah perintahkan terkait perkara-perkara dunia, ya menurunkan hujan, bagi-bagikan rezeki dan seterusnya. Fa kullu malakin minhum muwakkalun bi'amal. Maka setiap malaikat itu ya sudah mendapatkan ya tugasnya masing-masing. Sudah diwakilkan kepada masing-masing dari mereka tugas tertentu. Wa syahadatuhum syahadatun syahadatu sidqin, syahadatu sidqin. Dan persaksian mereka itu adalah persaksian yang jujur, li annahum ahlu ilmin wa ibadatin wa ma'rifatin billahi azza wajal. Karena mereka itu adalah orang-orang yang berilmu, mereka adalah ahlu ilm, ahli ilmu dan juga ahli ibadah dan juga ahli ma'rifah tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa hum min afdalil khalqi 'ala al-khilaf. Dan malaikat itu adalah makhluk yang paling utama, tetapi di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. هل صالح البشر أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل من صالح البشر على خلاف. Apakah ya manusia orang yang saleh, yakni para nabi dan rasul, apakah para nabi dan rasul lebih afdol daripada malaikat atau malaikat lebih afdol daripada para nabi dan rasul? Ala khilaf. Wa ulul ilmi sinfan, dan ahli ilmu di sini di ayat yang tadi ya, wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah bersaksi dan juga para malaikat bersaksi dan orang yang berilmu bersaksi. Yang dimaksud ahli ilmu di sini ada dua golongan. Yang pertama adalah malaikat, wasinful thani, dan golongan yang kedua adalah ulul ilmi minal bashar, ahli ilmu dari kalangan manusia. Wa ulul ilmi la yashhaduna illa bima huwa haqq, dan ahli ilmu itu tidak bersaksi kecuali dengan ya kebenaran. Bikhilafil juhal la tibara bishahadatihim, ya, berbeda dengan orang-orang yang jahil, tidak ada perkataan mereka itu tidak dianggap, persaksian mereka itu tidak dianggap. Wa kala wa kullu alimin min khalqillah yashhadu lillahi bil wahdaniyah wa annahu la ilaha illahu. Setiap orang yang berilmu dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala itu bersaksi ya bahwa Allah itu adalah satu-satunya ya zat yang menciptakan alam semesta, zat yang memberikan rezeki, zat yang menghidupkan dan mematikan, dan satu-satunya zat yang berhak diibadahi, ya, maka itulah persaksian ahli ilmu. Wa hadza fihi tashrifun li ahli al-ilmi haitsu inna Allah haitsu inna. Kalau haitsu anna ya tidak tepat, haitsu inna. Wa hadza fihi tashrifun li ahli al-ilmi haitsu inna Allah qarana shahadatahum ma'a shahadatihi subhanahu wa ta'ala wa shahadati malaikatihi. Maka adalah kemuliaan bagi orang-orang yang berilmu ketika Allah Subhanahu wa taala menyandingkan syahadat ya, menyandingkan persaksian mereka bersama persaksian Allah dan persaksian para malaikat. Ya, disebutkan dalam satu kalimat yang sama. Allah bersaksi, kemudian juga malaikat bersaksi, kemudian juga ahli ilmu bersaksi. Ya, ini harusnya bukan hal yang main-main ya. Ketika persaksian itu disebutkan dalam satu rangkaian, dalam satu kalimat, ini adalah ya pemuliaan bagi orang-orang yang berilmu. Ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Bahwa persaksiannya itu disejajarkan dalam satu kalimat, yakni disebutkan dalam satu kalimat yang sama. Ya, ini tentunya pemuliaan terhadap ahli ilmu. اعتبر شهادة أهل العلم من الخلق ودل على فضلهم وشرفهم ومكانتهم على أعظم مشهود به وهو التوحيد. Allah Subhanahu wa taala ya memperhitungkan persaksian ahli ilmu dari kalangan makhluknya, baik itu malaikat atau jin juga termasuk ya, jin yang berilmu dan juga manusia yang berilmu. Wadalla ala fadlihim, dan ini menunjukkan keutamaan mereka, kemuliaan mereka, posisi atau derajat mereka. Ya, dan tidak hanya demikian. Kalau kita ya tanyakan kembali, taib, apa yang disaksikan oleh Allah? Apa yang dipersaksikan oleh Allah? Apa yang dipersaksikan oleh para malaikat? Apa yang dipersaksikan oleh ahli ilmu? Ternyata yang dipersaksikan tersebut adalah tidak hanya sekedar persaksian yang main-main ya, akan tetapi hal yang paling besar untuk dipersaksikan oleh ya oleh seseorang, oleh makhluk, yaitu apa? A'zami mashhudin bihi wa huwa tauhid. Maka kemuliaan ahli ilmu di sini bisa dilihat dari dua sudut, dari dua hal ini, yaitu bahwa persaksiannya disebutkan setelah persaksian Allah dan persaksian malaikat, kemudian juga apa yang dipersaksikan oleh mereka, yang dipersaksikan adalah ya perkara yang besar, yang penting, yaitu at-tauhid. Wal muradu bi ulil ilmi أهل العلم الشرعي لا كما يقوله بعض الناس إن أهل العلم المراد بهم أهل الصناعة أهل الصناعة والزراعة فهؤلاء لا يقال لهم أهل العلم على وجه الإطلاق. Yang dimaksud dengan ahli ilmu di sini adalah ahli ilmu syar'i. Ya, tidak seperti perkataan sebagian manusia inna ahlal ilmi al-muradu bihim ahlus sanah wal zara'. Ya, bahwa yang dimaksud dengan ahli ilmu atau orang yang berilmu ya mereka mengklaim orang yang berilmu atau ahli ilmu itu adalah ahli perteknikan, ahli engineering, ahli tentang bercocok tanam, ahli pertanian, dan seterusnya. Maka tidak dikatakan kepada mereka bahwa mereka itu ahli ilmu secara itlak, secara mutlak. Ya, jadi kalau disebutkan ahli ilmu, maka itu harus kita pahami bahwa yang dimaksud adalah ahli ilmu syar'i. Orang yang berilmu, maka itu maksudnya adalah orang yang berilmu syar'i. Dan ini tidak hanya masalah istilah saja, ya. Ini tidak hanya masalah istilah saja, akan tapi ini masalah yang hakiki, ya. Ketika seseorang kita nisbatkan bahwa dia adalah orang yang berilmu, maka itu tidak pantas untuk kita nisbatkan kepada dia kecuali dia orang yang berilmu syar'i. Kalau dia ahli ilmu, profesor bahkan misalnya, atau apapun itu dalam masalah dunia, maka tidak kita nisbatkan kepada dia bahwa dia adalah ahli ilmu secara mutlak. Tetapi ya diberikan catatan, ahli ilmu bisnis, ahli ilmu kedokteran, ahli ilmu ya macam-macam gitu ya. Jadi ahli ilmu kalau dimutlakkan, kalau disebut secara mutlak tanpa catatan tambahan, maka itu hanya pantas untuk diberikan kepada orang yang berilmu syar'i. Li'anna ilmahum mahdud muqayyad. Karena ilmu dunia itu terbatas dan muqayyad, ya, terbatas. Bal yuqalu hadza 'alimun bil hisab, 'alimun bil hindasah, 'alimun bit tib, wala yuqalu lahum ahlul ilmi mutlaqan. Tetapi dikatakan ya terkait mereka ini adalah orang yang berilmu tentang al-hisab, perhitungan, matematik dan seterusnya, 'alimun bil hindasah, ya, berilmu tentang tentang teknik, ilmu teknik, ya, orang yang berilmu tentang kedokteran, orang yang berilmu tentang bidang-bidang yang lainnya. Jadi diberikan catatan tambahan. Tapi kalau misalnya disebut ahli ilmu atau orang yang berilmu titik, maka itu hanya pantas disematkan kepada orang yang berilmu syar'i. Yuqalu lahum ahlul ilmi mutlaqan, la yuqalu lahum ahlul ilmi mutlaqan li'anna hadza la yutlaqu illa 'ala ahli ilmi asy-syar'i. Jadi perkataan ahli ilmu itu tidak pantas kecuali disematkan kepada orang yang berilmu syar'i. Wa aidan aktsaru ha'ula'i ahlu ilmi dunyawi fa fihim malahidah yaziduhum ilmuhum ghaliban jahlan billahi azza wa jal wa ghururan wa ilhadan kama tushahiduna al'an fil umamil kafirah. Dan juga sebagian besar dari mereka yaitu ahli ilmu duniawi, ya, sebagian besar dari mereka itu hanya berilmu tentang masalah dunia. Dan di antara mereka ada orang-orang ateis yang ketika ilmu dunia mereka semakin bertambah, maka ya yaziduhum ilmuhum ghaliban jahlan billah, maka semakin besar pula kejahilan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, wa ghururan dan tipu daya ya atas mereka, wa ilhadan dan penyimpangan mereka, kama tusyahidun al'an, sebagaimana yang kalian saksikan sekarang di kalangan ya orang-orang kafir, bangsa-bangsa yang kafir. Mutaqaddimuna fis sana'at wa fis zara'ah lakinnahum kuffar. Mereka itu ahli dalam masalah industri, teknik dan juga pertanian, irigasi dan macam-macam. Tetapi mereka itu orang kafir. Fa kaifa yuqalu innahum ahlul ilmi alladhina dzakarahum Allah biqaulihi wa ulul ilmi hadza ghairu ma'qulin abadan. Maka tidak mungkin kita berkata bahwa mereka itu adalah ahli ilmu. Sementara ahli ilmu, kata ahli ilmu itu adalah frasa yang sama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang tadi, ya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Tidak mungkin kita menyamakan antara ini dan itu, ya. Hadza ghairu maqulin abada. Ini tidak mungkin bisa kita ya, tidak masuk akal sama sekali yang seperti ini. Wa kadzalika qauluhu inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang khasyah kepada Allah dari kalangan hamba-hamba Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Al-muradu ulama usyara' alladzina ya'rifuna Allah haqqa ma'rifatihi wa ya'budunahu haqqa ibadatihi wa yakhshawna. Yang dimaksud ulama di sini, orang yang berilmu di sini, yang dimaksud adalah orang yang berilmu syar'i. Yang mereka itu ya ya'rifuna Allah haqqa ma'rifati. Mereka itu mengetahui tentang Allah dengan pengetahuan yang benar, Kemudian juga mereka beribadah kepada Allah dengan peribadatan yang benar, dan juga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma haula fa aghlabuhum la yakhshawna Allah azza wa jalla. Adapun orang-orang kafir yang tadi, orang-orang ahli ilmu duniawi yang tadi, maka sebagian besar dari mereka tidak takut kepada Allah. Bal yakfuruna billahi wa yajhaduna. Bahkan mereka kafir kepada Allah dan mereka mengingkari Allah. Wa yad'una annal 'alim laisa lahu rabbun. Wa yad'una annal 'alim laisa lahu rabbun. Dan mereka mengklaim bahwa, atau alam harusnya, annal 'alam laisa lahu rabbun. Bahwa alam semesta itu tidak memiliki Tuhan. Wa innama at-tabi'atu hiya allati tujiduhu wa tatasarrafu fi. Akan tetapi ya, nature lah, alam lah yang membuat alam semesta ini seperti ini dengan sendirinya. Wa tatasarrafu fi, dan alam semesta inilah yang memiliki dinamika tersendiri ya, di antara bagian-bagian dan komponennya ya, maka mereka meniadakan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berbicara tentang alam semesta. Iya, ketika mereka berbicara tentang alam semesta, mereka katakan iya, alam semesta ini memenuhi ya general relativity. Di awal-awal ada Big Bang, kemudian inflation period, kemudian ya suhu kemudian menurun dan terbentuklah atom-atom dan seterusnya, yang awalnya hot plasma, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Mereka bicarakan ilmu-ilmu duniawi mereka, kemudian mereka ya mengklaim bahwa alam semesta itu semuanya diatur oleh hukum-hukum ini, diatur oleh ya teori-teori ini. Mereka meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka lakukan. Mereka melihat misalnya material ya, di dalam ada elektron bergerak dan seterusnya, memenuhi persamaan Schrödinger, yakni Syekh. Yakni memenuhi prinsip-prinsip kuantum dan seterusnya. Elektron kenapa begini? Ya karena memenuhi evolusi ya. Ini silakan ya, ada operator Hamiltonian, tinggal kerjain, kita dapat ya bagaimana gerakannya elektron setelahnya, bagaimana gerakan ya quasi partikel setelahnya dan seterusnya. Mereka meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan kaum muslimin dan Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta. Nah, ada teori-teori tersebut. Siapakah yang menciptakan teori tersebut? Siapakah yang membuat alam semesta memiliki keteraturan sebagaimana yang disebutkan di teori-teori tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ketika seseorang melihat ada sesuatu yang sangat teratur, ya. Kalau orang melihat ya, ini pemikiran yang badahi, yakni orang badui pun harusnya tahu. Orang badui pun harusnya tahu. Ketika misalnya ada seseorang berjalan di tengah hutan atau berjalan di padang pasir, kemudian melihat sesuatu yang sangat teratur, tiba-tiba ya misalnya di tengah hutan ada melihat sebuah rumah, atau di padang pasir tiba-tiba melihat ada batu-batu yang disusun secara teratur dan seterusnya, tidak ada orang berakal yang mengatakan, "Ah, ini kayunya tersusun sendiri. Entah gimana tiba-tiba kebetulan aja ada gerakan angin yang kemudian membuat kayu-kayu di sini. Ah, paku di sini. Oh ya, ini bisa jadi ada batu jatuh kemudian terpaku sendiri dan seterusnya." Kemungkinannya sangat kecil ya, Syekh. Ya. Orang yang berakal, dengan akal yang lurus, pasti langsung mengatakan, ini siapa yang bikin rumah ini di tengah-tengah hutan? Siapa yang bikin susunan batu ini di tengah-tengah padang pasir? Siapa yang bikin? Tidak mungkin alam semesta sendiri yang bikin. Ya, ini tidak mungkin ada, kecuali ada yang bikin. Sedangkan mereka sendiri melihat alam semesta sangat teratur. Mereka sendiri melihat alam semesta dipenuhi ya simetri. Ya, walaupun ada simetri breaking, tapi itu juga bagian dari keteraturan ala kuliah. Ya, ini ada simetri, ada keteraturan, ada teori yang mengatur alam semesta ini. Maka tidak ada satupun dari mereka yang bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta ini berarti? Ya. Maka pantas kalau kita katakan bahwa orang ateis itu lebih bodoh daripada orang badui. Ya. Pantas kalau kita katakan bahwa mereka lebih bodoh daripada orang badui. Di saat yang sama, ketika mereka misalnya melihat, misalnya ya, di menggunakan ilmu dunia mereka gitu ya, mereka melihat, ini elektron kenapa bisa punya massa, proton kenapa bisa punya massa, tidak mungkin mereka punya massa dan kemudian ya energi spektrumnya seperti ini, kecuali harus ada partikel namanya Higgs. Kalau nggak ada partikel namanya Higgs, nggak mungkin ini begini. Ya, mereka meyakini adanya partikel Higgs karena melihat korina-korina, indikasi-indikasi. Mereka meyakini bahwa pasti ada partikel Higgs. Kenapa? Nah, ini ada korina. Mereka di satu sisi sangat cukup untuk menisbatkan adanya sesuatu hanya dengan melihat korina, sementara mereka melihat berbagai korina, korina di atas korina, korina kemudian korina lain bahwa harusnya ada yang menciptakan alam semesta, tetapi mereka tidak sama sekali ada yang berpikir ke arah itu. Ya. Paham maksud anak? Jadi dalam keilmuan dunia mereka, mereka sangat mudah untuk ya membuat conjecture, membuat proposal, membuat sebuah teori ini harus ada. Dark matter misalnya, rotasi bumi dan tata surya, ini tidak mungkin kalau misalnya ya tidak ada massa yang tidak bisa kita lihat. Kalau rotasi atau dinamika dari tata surya dan ya galaksi sekitar itu seperti yang kita amati, maka harus ada dark matter. Ataupun kalau tidak ada dark matter, harus ada alternatif gravity. Ya, gravity-nya tidak sesuai dengan general relativity misalnya, tetapi pakai Rastal gravity atau FR gravity dan seterusnya. Intinya, mereka sangat mudah menisbatkan sesuatu, menetapkan adanya sesuatu hanya dengan berlandaskan korinah-korinah yang walaupun itu sedikit. Ya. Sementara mereka melihat korinah demi korinah demi korinah banyak sekali di alam semesta, bahwa harusnya ada yang menciptakan alam semesta, tetapi mereka tidak menanyakannya sama sekali, bahkan mengingkarinya. Ini orang ateis. Hadza ghalat. Ya, hadza ghalat. Tapi mungkin ana lupa sebelumnya sampai mana tadi ya. Wa innamat tabi'ah. Wa innamat tabi'ah hiya allati tujidu wa tatasarrafu fi kama huwa 'inda syu'iyyin. Sebagaimana yang ini ya ada di kalangan orang-orang komunis, syu'iyyun. Syu'iyyin, komunis. Innahum yunkiruna ar-rabb subhanahu wa ta'ala ma anna 'indahum 'ilman dunyawiyyan kaifa naqul in haula'i hum ahlul 'ilmi. Seperti misalnya orang-orang komunis, mereka mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala sementara mereka itu ya memiliki ilmu dunia, bagaimana bisa kita katakan bahwa mereka itu adalah ahli ilmu sementara mereka mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, orang komunis kalau komunisnya mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan agama itu candu dan seterusnya, tentunya itu kekufuran. Tentunya itu ya kekufuran. Kufur akbar. Kemudian, kalau misalnya yang dimaksud komunisme di sini, atau sosialisme saudaranya, adalah hanya sekedar teori ekonominya saja, ya, ketika seseorang meyakini hanya teori ekonominya saja, bahwa ya, tidak ada hak kepemilikan dan seterusnya dan seterusnya. Ketika dia meyakini bahwa sosialisme atau komunisme itu lebih baik daripada syariat Islam, atau meyakini bahwa komunisme sosialisme itu boleh untuk dilaksanakan diterapkan di sebuah negeri, maka walaupun ini hanya teori ekonominya saja, nggak ada berbicara tentang ya ateisme atau mengingkari Allah atau mengatakan agama candu, hanya sekedar teori ekonominya saja yang dibicarakan, meyakini bahwa sosialisme komunisme itu lebih baik, atau meyakini bahwa sosialisme ekonomi komunisme itu boleh untuk diterapkan, maka ini juga adalah kufur akbar. Meyakini sesuatu lebih sempurna daripada syariat Allah, kufur akbar. Meyakini hukum selain Allah boleh diterapkan, kufur akbar juga. Kufur akbar juga. Jadi bedakan antara masalah ya meyakini hukum selain Allah itu ada beberapa perincian. Ringkasnya, ketika seseorang meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih sempurna daripada hukum Allah, jelas kufur akbar. Meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu sama tingkatannya dengan hukum Allah, ini juga kufur akbar. Kemudian meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu boleh diterapkan di sebuah daerah, sebuah negeri, ini juga kufur akbar. Tetapi menerapkan hukum selain hukum Allah, ini tidak boleh kita langsung katakan kufur akbar. Perhatikan, ini perbedaan antara Ahlussunnah dengan Khawarij. Ya, tentang hukum menerapkan hukum selain hukum Allah. Ya. Kalau dia menerapkannya karena meyakini bahwa hukum tersebut lebih baik dari hukum Allah, ya kufur akbar, kembali ke yang tadi. Kalau dia menerapkannya karena dia meyakini bahwa ini boleh untuk diterapkan, hukum selain hukum Allah ini boleh untuk diterapkan, ah ya juga kembali ke yang tadi, kufur akbar juga. Tetapi kalau dia menerapkan hukum selain hukum Allah tersebut karena ya dia takut untuk merubahnya, atau karena dia ya itu sudah berjalan dan dia susah untuk mengubahnya, akhirnya dia terpaksa untuk menerapkannya, maka ini tentunya bukan kufur akbar. Ya, jadi jangan sembarangan memvonis orang telah melakukan kufur akbar. Orang tertentu telah melakukan kufur akbar. Jangan sembarangan memvonis demikian. Yang kita pelajari adalah amalannya, perbuatannya. Apa hukum keyakinan ini? Apa hukum perbuatan ini? Meyakini hukum selain hukum Allah lebih baik dari hukum Allah. Meyakini, sekedar meyakini. Walaupun dia rakyat biasa, walaupun dia budak, tidak menerapkan hukum sama sekali. Hah? Walaupun dia budak, tidak menerapkan hukum sama sekali. Ya, rakyat jelata, tidak menerapkan hukum sama sekali. Tetapi dia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih sempurna dari hukum Allah. Kufur akbar. Jadi, ini sekedar keyakinan. Keyakinannya inilah yang kufur akbar. Meyakini bahwa hukum selain hukum Allah sama levelnya dengan hukum Allah, sama bagusnya dengan hukum Allah. Ini juga kufur akbar. Walaupun dia tidak menerapkannya, dia cuma meyakini. Dia cuma duduk-duduk kemudian meyakini bahwa ini hukum sosialisme sama bagusnya dengan hukum Islam. Ya. Sosialisme mengatakan tidak ada hak kepemilikan. Di Islam ada hak kepemilikan. Ada zakat, ada sedekah, ada hukum waris, ada hibah, ada wakaf. Kepemilikan itu diakui di dalam Islam. Ketika seseorang meyakini bahwa sosialisme itu lebih bagus daripada Islam, kufur akbar. Karena sosialisme bertentangan dengan Islam. Ketika dia meyakini, boleh menerapkan sosialisme, meyakini. Ya, walaupun dia nggak beneran menerapkannya, cuma meyakini aja. Apalagi kalau menerapkannya. Ya, tapi dia hanya meyakini saja, ini saja, itu adalah kufur akbar. Tetapi kalau kita tanya, bagaimana dengan orang yang menerapkan hukum selain hukum Allah? Perincian, butuh perincian. Tidak boleh langsung sembarangan mengatakan kufur akbar. Taib. Hadza ghalat. Ya, ini adalah kesalahan. Fal ilmu la yutlaqu illa ala ahlihi wa huwa laqabun syarifun la yutlaqu ala al malahidah wal kufar wa yuqalu haula'i ahlul ilmi. Maka ilmu itu tidak dimutlakkan kecuali kepada ahlinya, kepada orang yang memang memilikinya. Dan ahli ilmu itu adalah julukan yang mulia, laqabun syarifun. Tidak mungkin disematkan kepada orang-orang ateis dan orang-orang kafir. Tidak mungkin pula mereka dikatakan mereka adalah ahli ilmu. Fal malaikatu wal ulul ilmi syahidu lillahi bil wahdaniyah. Maka para malaikat dan ahli ilmu itu bersaksi ya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Idzan la ibrata biqawli ghairihim minal malahid awal musyrikin awal sabi'ina alladhina yakfuruna billahi azza wa jal. Oleh karena itu tidak ya tidak kita perhitungkan perkataan selain dari mereka, selain dari orang yang berilmu. Dari kalangan orang-orang ateis, orang-orang musyrik, orang-orang sabi'in. The Sabians. Ya, orang-orang kafir intinya ini. Salah satu agama. Alladhina yakfuruna billahi azza wa jal. Yang mereka itu kufur kepada Allah azza wa jal. Ha'ula'i la ibrata bihim wa la biqawlihim. Mereka itu tidak diperhitungkan dan juga ya, perkataan mereka itu tidak diperhitungkan. Mereka sendiri tidak diperhitungkan dan perkataan mereka tidak diperhitungkan. Di annahu mukhalifun li syahadatillahi wa syahadati malaikati wa syahadati ulil ilmi min khalqi. Karena mereka itu menyelisih persaksian Allah, persaksian malaikat dan persaksian ahli ilmu. Wa qaluhu qa'iman bil qist. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menegakkan keadilan. Mansubun alal hal min syahida ay halah halatu kaunihi qa'iman subhanahu wa ta'ala wal qistu al adl. Intinya bahwa makna ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi dan Allah bersaksi ya sembari Allah bersaksi juga Allah menegakkan keadilan di alam semesta. Ay anna Allah Subhanahu wa ta'ala qa'imun bil adl. Allah menegakkan keadilan fi kulli syai'in. Ya, menegakkan keadilan di segala sesuatu. Wal adl diddul jawr. Dan keadilan itu lawan dari kezaliman. Wa huwa subhanahu wa ta'ala hakamun عدل لا يصدر عنه إلا العدل في كل شيء. Ya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha bijaksana, zat yang adil, tidaklah bersumber, tidaklah berasal darinya kecuali keadilan pada segala sesuatu. La ilaha illahu ta'kidun lil jumlatil ula. La ilaha illahu itu adalah penekanan terhadap kalimat yang pertama, maksudnya adalah frase atau kalimat yang di sini, ya. La ilaha illahu al-azizul hakim, ini adalah penekanan terhadap kalimat yang pertama, yaitu la ilaha illahu, diulang secara lafaz, yakni taukid. Al-azizul hakim, zat yang maha perkasa dan juga maha bijaksana, ismanu lillah, ismani lillahi azza wajal, ismani lillahi azza wajal, yatadammanani sifataini min sifatihi wa huma al-izzatu wal hikmah. Ya, dua nama ini adalah dua nama Allah yang mencakup dua sifat dari sifat-sifat Allah, yaitu dua sifat tersebut, al-izzah, perkasa, dan al-hikmah. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.